Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Muharram 1441 Hijriah ala hasabil hisab, atau yang bertepatan dengan 5 September 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhina Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani Hafizahullah Wara'ah, yang mana pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang telah dijelaskan oleh Syekhuna Hafizahullah tentang tahqiqu ma'na la ilaha illallah, definisi yang benar pada lafaz la ilaha illallah, yang telah disebutkan oleh beliau hafizahullah, la ma'budu bihaqqin siwah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir dari penjelasan beliau hafizahullah wara'a berkaitan dengan definisi alhamdu, yaitu as-sana'u 'ala Allah, ketika seorang hamba senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pula perbedaan antara asy-syukru dengan alhamdu. Yang namanya asy-syukru disebutkan oleh beliau, la yakunu illa 'ala an-ni'mah, hanya diberikan kepada kenikmatan-kenikmatan. Berbeda dengan alhamdu. Kalau alhamdu lebih umum, ketika seorang mendapatkan musibah pun bisa untuk dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Begitu pula perbedaan yang kedua, alhamdu diucapkan dengan al-lisan, adapun asyukru dengan 3 anggota badan. Yang pertama lisan, yang kedua al-qalb, dan yang ketiga adalah al-jawarih. Yang pertama lisan, yang kedua hati, dan yang ketiga adalah anggota tubuh. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin menjadi seorang abdan syakura, maka beliau memanfaatkan seluruh anggota-anggota tubuh beliau alaihi salatu wasallam dalam rangka beribadah hanya kepada Allah jalla wa azz. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk kepada penjelasan Syekhuna Hafizahullah yang berkaitan dengan 4 surah di dalam Al-Qur'anul Karim yang diawali dan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdu. Baik, ikhwati fillah yarakumullah. Kita lanjutkan perkataan Syekhuna Hafizahullah wa ra'a. Fama suwarul ukhar al-arba', maka apa 4 surah lainnya yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdu. Kepada seluruh talabah untuk mencatat, karena ini faedah azimah dari Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah. Judul yang antum catat, 4 surah di dalam Al-Qur'an. 4 surah di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan lafaz alhamdu. Jadi bukan hanya Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada 4 surah yang lainnya di dalam Al-Quran yang juga dimulai oleh Allah Jalla wa'az dengan lafaz alhamdu. Terkhusus untuk kelas e'edat tahfidz mungkin keluar ketika ujian semester. Begitu pula untuk tahfidz 1, 2, dan 3 yang ana pegang pelajaran tafsirnya, soalnya sebutkan 4 surah dari awal sudah ana kasih tahu soalnya. Sebutkan 4 surah yang diawali dengan lafaz alhamdulillah selain al-fatihah. Yang pertama al-ula, kata beliau, al-an'am. Yang pertama surah al-an'am. Awaluha, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi 4 surah ini nanti ayat pertamanya semuanya alhamdu. Yang pertama adalah surah al-an'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan as-samawat wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan cahaya dan kegelapan. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan bersikap adil dengan orang-orang kafir yang mengkufuri, mengingkari Rabb mereka. Famujibul hamdi, kata beliau hafizahullah wa ra'a, dan kenapa pada surah Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alhamdu, segala puji bagi Allah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala patut dan pantas untuk kita puji? Sebabnya adalah khalqus samawati wal ard. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Dan ini yang harus kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan apabila 24 jam kita merasakan malam terus. Bayangkan apabila 24 jam kita merasakan siang terus. Maka ketika Allah menciptakan al-adh-dhulumat, begitu pula ketika Allah menciptakan an-nur, cahaya dan kegelapan berganti-ganti, siang berganti malam, malam berganti siang dan seterusnya, ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala harus dipuji karena melakukan hal tersebut subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun sebagai hambanya harus bersyukur atas kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini surah yang pertama, suratu al-an'am. As-suratu thaniyah, kata beliau, surah yang kedua, al-kahf. Suratu al-kahfi. Qala fiha, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surah ini dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab walam yaja'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada para hambanya al-kitab, walam yaja'al lahu iwaja, dan al-kitab yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, dan akan disebutkan yang lain-lainnya, kitab Al-Munazzal, itu ada beberapa yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran, dan ada pula yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada Nabi Allah Musa, Daud, dan yang selainnya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada para hambanya Al-Kitab, walam yaja'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan kitab tersebut sebagai sesuatu yang menyimpang. Artinya Alkitab tersebut apabila diikuti oleh para hamba Allah Jalla Jalaluh akan menghasilkan hidayah, akan menghasilkan petunjuk yang seorang akan mendapatkan jalur menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, mujibul hamdi fiha, dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala wajib untuk disebutkan kebaikannya atau wajib untuk dipuji dalam ayat ini, karena inzalullah Al-kitab ala rasulihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-kitab, telah menurunkan Al-Quran secara khusus kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-kitab al-hadi al-mustaqim al-qawim, sebuah kitab yang memberikan petunjuk, sebuah kitab yang senantiasa mengajarkan orang-orang yang membacanya untuk bersikap istiqamah, bersikap lurus, al-qawim, dan tidak sama sekali mengandung kebatilan. Ini surah yang kedua. Jadi selain surahnya disebutkan, disebutkan pula oleh beliau hafizahullah wa ra'ah alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuji zatnya yang sempurna subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, Allah maha terpuji karena telah menciptakan langit dan bumi, telah menciptakan cahaya dan kegelapan. Begitu pula pada surah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk senantiasa kita puji? Karena Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab, Al-Qur'an yang sangat sempurna dan telah memberikan petunjuk kepada banyak kaum muslimin. As-suratu tsalitsah, surah yang ketiga, kata beliau, Saba', suratu Saba'. Awaluha, yang mana di awal surah Saba' tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Wa lahul hamdu fil akhirah, dan Allah lah zat yang maha terpuji sampai hari akhir ditegakkan nanti. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah lah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kata beliau, famujibul hamdi, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji pada ayat ini, milkuhu lissamawat, karena Allah Subhanahu wa taala maha memiliki apapun yang ada di langit, wal ard, apapun yang ada di bumi, wa ma fihima, dan apa yang di dalam kedua benda atau kedua makhluk tersebut, langit dan bumi, apapun yang ada di dalamnya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya tahta sultanihi, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menginginkan bumi bergeser, akan bergeser. Apabila Allah menginginkan gunung meletus, pasti akan meletus. Kun fayakun, kata Allahu jalla jalaluh. Ini surah yang ketiga, surah Saba'. Surah yang keempat, Ar-Rabi'ah wal Akhirah, surah yang terakhir, adalah Fatir. Surah Fatir. Yaqulu fiha azza wa jalla, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusulan, dan telah menjadikan malaikat-malaikat Allah sebagai utusannya. Jadi malaikat-malaikat Allah ini merupakan utusan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing malaikat akan memiliki pekerjaan atau tugasnya sendiri-sendiri. Malaikat Jibril memiliki tugas untuk mengirimkan wahyu. Nanti ada sendiri malaikat Israfil, Izrail, masing-masingnya memiliki tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka surah yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang berhak untuk senantiasa kita puji? Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, telah mengatur apa yang di dalamnya, dan telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya Subhanahu wa taala. Jadi empat surah yang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan alhamdu adalah Al-An'am, Al-Kahf, Saba' dan Fatir. Kemudian berkata beliau hafizahullah warah, wa amma dzikrul hamdi fi thanayal Qur'an fayazida anil arba'ina mawdi'an. Adapun penyebutan lafaz alhamdu di pertengahan Al-Qur'an. Jadi yang tadi kita bahas empat tempat adalah penyebutan alhamdu di awal surat. Adapun kata beliau, amma dzikrul hamdi fi thanayal Qur'an, pada pertengahan Al-Qur'an, pertengahan ayat, bukan di awal ayat. Maka kata beliau, fa yazid anil arba'ina mawdi'an, ini lebih dari 40 tempat. 40 tempat lebih di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan alhamdu, alhamdu, alhamdu. Kalau di awal surah ada 4, dengan Al-Fatihah ada 5, akan tetapi apabila di pertengahan Al-Qur'an maka ada 40 lebih. Kemudian beliau melanjutkan, wa tafsiru syaikh lil alamin. Tafsir dari Al-Syeikh, yang ini maksud adalah Al-Musannif Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Sebelum kita masuk kepada tafsir Al-Syeikh, mungkin ada sebahagian yang bertanya di benaknya, kok subhanallah Syekhuna Ubaid Al-Jabiri memahami dan bisa menghitung beberapa ayat yang di dalam Al-Quran ada lafaz alhamdu 40 lebih. Begitu pula disebutkan awal-awal ayat yang disebutkan lafaz alhamdu padanya. Kenapa beliau bisa demikian? Karena memang beliau hafizahullah wa ra'ah adalah seorang yang lulus dari program magister, program S2 dari Fakultas Al-Quranul Karim, Kulliyatul Quran di Jami'atu Al-Islamiyah. Jadi Syekhuna Ubayd bin Abdullah Al-Jabiri sedikit bercerita tentang biografi singkat beliau. Beliau seorang yang kafif, beliau seorang yang buta, tidak bisa melihat. Akan tetapi luar biasa karya-karya ilmiah. Ini salah satu dari sekian banyak karya ilmiah yang dimiliki oleh Syekhuna Hafizahullah Wara'ah. Kok bisa menulis? Beliau mengimla. Jadi kebiasaan beliau mengimla. Dan yang biasa menjadi katib di tengah-tengah beliau adalah murid khusus yang dimiliki oleh beliau, Syekhuna Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari, ketika Syekh Muhammad Ghalib berada di kota Al-Madinah. Tapi sekarang Syekh Muhammad sudah keluar dari kota Al-Madinah, yang biasa mengimla atau yang bisa menulis apa yang diimlakan oleh Syekhuna Hafidhahullah, sekarang berganti menjadi Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi. Ini murid-murid khusus yang dimiliki oleh Syekh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri. Jadi beliau dengan kafifnya, dengan a'amanya, dengan butanya, tidak menghalangi untuk melahirkan beberapa karya-karya ilmiah. Banyak karya-karya ilmiah beliau, terutama di bidang akidah dan manhaj. Jadi singkat cerita, beliau adalah seorang yang lulus dari Jami'atul Islamiyah di program S2, program magister dari kuliah Al-Quranul Karim. Dan memang jurusan khususnya beliau, karena kuliah Al-Quran itu memiliki cabang yang banyak. Salah satunya adalah tafsir Al-Quran, dan beliau memang mutafannin di tafsir Al-Quran, sehingga mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak menelaah, lebih banyak melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quranul Karim dan ditadabburi oleh beliau Hafizahullahu Wara'ah. Jadi beliau bukan seorang yang keluar dari program doktorah. Jadi beliau sama sekali belum pernah membuat yang namanya disertasi. Jadi sampai ditawarkan kepada beliau, kenapa Syekh engkau tidak mengambil program doktorah, program S3, kata beliau. Dan jawaban ini sama dengan jawaban dari Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi pun ditawarkan, yang sekarang bermukim di kota Mekah, ditawarkan untuk, ayo Syekh, antum ambil S2, antum ambil S3, program magister, program doktorah. Tapi beliau menolak. Kata beliau, aku mengajar, aku mengarang kitab-kitab, melahirkan karya-karya ilmiah, jauh lebih anfa', jauh lebih bermanfaat untuk diriku dan untuk kaum muslimin. Dan memang benar, apa yang dilahirkan, apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Adam, begitu pula oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri, Masya Allah, Tabarakallah, untuk para talabatul ilm sangat-sangat bermanfaat. Sehingga ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita tidak boleh silau dengan program-program yang mungkin mengangkat status dari seorang yang selesai darinya, sudah disertasi, sudah selesai S2, sudah selesai S3 dan yang semisalnya. Yang menjadi ibrah bukanlah gelar, bukanlah hal-hal tersebut, ijazah, asyhadat, tapi yang menjadi ibrah adalah bagaimana naf'ul ilmi 'anil nas, dia bisa memberikan manfaat dari ilmunya kepada manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah wa ra'ah, tafsir Syekh lil alamin, tafsir dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Lil alamin bi alam, hadha sahih. Ketika Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab mendafsirkan al-alamin dengan alam, inilah as-sahih, inilah penafsiran yang benar. Jam'u alamin, jama' dari lafad alam, wal-alamu awil alamina, dan lafad alam ataukah al-alamin di dalam bahasa Arab la mufradalahu min lafdihi, tidak memiliki lafad mufrad. Misal al-ahalin la mufradalahu min lafdihi, seperti lafad al-ahalin yang juga tidak memiliki bentuk mufrad. Seperti kita telah mempelajari bahasa Arab yang dasar, di sana ada ucapan atau lafad bahasa Arab yang berbentuk mufrad dan yang berbentuk jama'. Seperti misalkan baitun buyut, atau misalkan qalamun aqlam, Nah, ini tidak berlaku pada alamin. Alamin ini tidak ada bentuk mufradnya. Ya sudah, satu saja. Tidak ada bentuk mufradnya. Begitu pula al-ahali. Tidak ada bentuk mufradnya. Kalau dilihat dari sisi bahasa Arab, maka terlihat seperti bentuk jamak. Kalau bentuk jamak, buyut misalkan, atau aklam, atau misalkan makatib, atau yang lainnya. Bentuk jamak pasti ada mufradnya. Makatib jamaknya maktab, aklam jamaknya kolam, dan yang seterusnya. Tapi alamin atau ahalin, maka ini tidak memiliki bentuk mufrad. Ini yang disampaikan oleh beliau. Wal awalimu hiya jami'ul makhlukati min samawat wa ard wa malaikati wa insin wa jin wa dawab. Dan awalim masuk kepadanya jami'ul makhlukat, semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu samawat, langit-langit, al-ard, bumi, malaikat, manusia, jin, hewan-hewan, semuanya masuk kepada al-awalim, semuanya masuk kepada al-alamin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala macam urusan di muka bumi ini, di alam semesta ini. Dan masuk ke dalam alam semesta semua yang diciptakan, semua yang dijadikan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, kulluha awalim, semua itu adalah awalim tanpa terkecuali. Fahiya mudinatun lillah, dan kondisi awalim tersebut, kondisi makhluk-makhluk tersebut akan senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, khadi'atun lisultanihi, tunduk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa malikuha, karena Allah jalla jalaluhu adalah pemilik dari semua makhluk yang ada, wa masrifaha wa ilahaha. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala adalah musarrifuha wa ilahuha. Allah Subhanahu wa taala musarrif, yang mengatur apapun yang terjadi dari makhlukat tersebut. Jadi makhlukat ini semuanya diatur dengan takdir dan ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa ilahuha, dan Allah pun adalah zat yang sangat dan paling berhak untuk disembah oleh mereka. Manusia dan jin adalah dua makhluk yang diberikan beban taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka harus menyadari bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk mereka sembah. Alhamdulillah, kita telah selesai dari syarah Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah pada matan yang terakhir yang telah kita baca. Kita akan masuk kepada matan yang baru. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi alaihi rahmatullah, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak, bagaimana caramu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan-pertanyaan semodel dengan ini keluar dari sekian banyak ahlu syubah, ahlul kalam, ahlul dalal, yang ingin meragukan, ingin mempermainkan akidah-akidah kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin ingin teguh di atas pendiriannya, dia sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, bahwa dia adalah seorang hamba yang wajib untuk menyampaikan atau mempersembahkan setiap amalan-amalan solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saja syubhat masuk kepada dirinya. Mungkin waswas dari syaitan, atau mungkin ahlul kalam, orang-orang yang memang hari-harinya bergelut dengan falsafat, bertanya kepada dia, bima arafta rabbak, bagaimana kamu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa Allah itu ada, padahal kamu tidak bisa melihatnya secara langsung, menyentuhnya pun tidak bisa. Ada sebuah kisah yang bercerita tentang seorang anak kecil dengan seorang tua dari kalangan ulama ahli falsafat, yang nanti di akhir cerita ini disebutkan bahwasanya seorang tua dari kalangan ahli filsafat itu bisa terdiam, buhit, terdiam ketika dibalik hujahnya oleh seorang anak kecil. Orang tua mendatangi seorang anak kecil muslim dari abna al-muslimin. Maksud dia untuk memberikan syubhat kepada anak kecil tersebut. Mungkin dia salah orang. Ternyata anak kecil tersebut adalah hafidhul Quran. Hafidhu al-Quran. Disampaikan kepada dia, ya walad, wahai anak kecil, apakah kamu pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Sang anak kecil dengan polosnya menjawab, aku tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu pernah memegang Allah Subhanahu wa taala? Dengan polosnya pun anak kecil menjawab, aku tidak pernah memegang Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbku. Hanya itu yang dikatakan oleh sang anak kecil. maka mulai orang tua dari kalangan falsafat tadi menyampaikan syubhatnya. Ketahuilah wahai anak kecil bahwasanya Allah Rabbmu itu Adam, tidak ada. Al-Adam, bukan dengan hamzah ya, tapi dengan ain. Al-Adam, bahwasanya Rabbmu itu tidak ada hakikatnya. Kenapa? Ditanya oleh anak kecil tadi, kenapa? Karena menurut ahli filsafat fulaniyah, disebutkan oleh dia, menurut ahli filsafat fulan menyatakan bahwasanya satu hal, apakah itu benda atau seorang atau apapun itu, sesuatu hal yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, berarti itu la wujudalahu. Kata seorang dari kalangan ahli filsafat, tidak ada hakikatnya, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang. Berpikir sejenak sang anak tersebut, hafidzul Quran, Allah tidak bisa saya lihat, Allah tidak pernah saya lihat, begitu pula tidak pernah saya pegang, berarti Allah tidak ada, menurut kesimpulan dari ahli filsafat tersebut yang dibawakan oleh seorang yang membawa syubhat tadi. Maka dengan santainya sang anak kecil tadi mengatakan kepada orang tua tersebut, ya ammi, karena orang Arab kalau melihat orang yang lebih tua dan untuk menghargai biasanya memanggil ammi, wahai pamanku, itu arti letter like-nya. Tapi ammi ini bisa juga diartikan dengan pamanku, saudaraku, atau yang semisalnya, atau orang tuaku, bisa. Artinya seorang anak yang menghormati orang yang lebih tua. Oleh karenanya para thalabah, termasuk yang sigar, auladus sigar, kita latih, kita tarbiyah mereka untuk memanggil musyrifnya dengan ucapan ammi. Ammi, ammi, ammi ini dari kata ammi, tapi karena lidah kita ini sulit untuk berucap dengan bahasa Arab yang fasahah, jadi ammi, ammi dengan tasydid sulit, jadi ammi, ammi fulan, ammi fulan, tidak masalah, itu untuk melatih labas. Ketika anak kecil tersebut mengatakan ya ammi, wahai pamanku, atau wahai orang tuaku, atau yang semisalnya, diartikan secara bebas dengan apa yang antum inginkan. Ya ammi, hal lamasta fikraka, wahai pamanku, apakah engkau pernah memegang otakmu? La, aku enggak pernah. Ya ammi, hal nadharta fikraka, wahai pamanku, apakah kamu pernah melihat otakmu? La. Berarti menurut alim fulan atau menurut ahli filsafat fulan, engkau ya ammi min fadlak, mohon maaf, kamu tidak punya otak. Seorang anak kecil, walad, hafidzul Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu filsafat mau bermain-main dengan hafidzul Quran. Punya otak? Punya. Loh, pernah dipegang atau enggak? Enggak pernah. Pernah dilihat? Enggak pernah juga. Enggak punya otak berarti. Terbalik syubhatnya. Maka di akhir kisah ini disebutkan oleh para immatul al-mu'arrikhin, fabuhital ladzi kafar. Maka terdiam seorang yang kufur. Karena apa? Ahli filsafat, ahli kalam dikafirkan oleh sebagian besar para ulama. Kenapa? Karena mereka sudah membolak-balik syariat Islam. Syariat Islam yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, atba' tabi'in, ditolak semua oleh mereka ahlul falsafat wal kalam. Kenapa? Karena mengedepankan akal, al-aql. Mengedepankan pikiran mereka, mengedepankan logika mereka. Maka tidak sedikit daripada a'immatus salaf yang mengkafirkan ahlul kalam wa ahl falsafah. Maka disebutkan di akhir kisah tersebut, fabuhital ladzi kafar. Terdiam seorang yang memiliki pemikiran filsafat tersebut. Pikiran dia, otak dia tidak bisa dipegang, pikiran dia, otak dia tidak bisa dilihat, berarti dia pun tidak punya otak. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul musta'an. Baik, tasliyah ikhwati fillah yarakumullah, menghibur sebagian antum yang belum berkesempatan untuk berangkat ke Jakarta. Baik, kita lanjutkan matan yang selanjutnya yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, bagaimana engkau bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Faqul, maka katakanlah. Kita diajarkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Kalau ada orang yang bertanya demikian, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana bisa mengenal Rabb kita? Maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi. Kami bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan dengan makhluk-makhluknya Allah yang sangat banyak, dua hal yang nanti akan dijabarkan dengan panjang lebar oleh Syekhuna hafizahullah wara'a. Tanda-tanda kekuasaan Allah dibagi oleh Syekhuna nanti menjadi tiga. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Jadi dua jawaban ini keluar dari solusi seorang al-imam apabila kita ditanya oleh seorang yang ingin memberikan syubhat kepada kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah atau bagaimana kalian bisa mengenal Allah, maka jawab, kita bisa mengenal Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya dan dengan makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan, langit dan yang seterusnya, tidak ada melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka bisa tercipta dengan sendirinya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-lail wan nahar wasyams wal qamar, malam, siang, asyams, matahari, begitu pula al-qamar, bulan. Ini semua tanda-tanda besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanda-tanda tersebut kita bisa mengetahui, oh ternyata Allah itu ada. Walaupun tidak bisa kita lihat, walaupun tidak bisa kita pegang. Ini yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada, adanya siang, adanya malam, adanya matahari, adanya bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-samawati sab', 7 lapis langit, wal arduna sab', 7 lapis bumi, wa man fihin, dan apa yang di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apapun yang di antara kedua langit dan bumi tersebut. Banyak sekali benda-benda yang ada dan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antara langit dan bumi. Semuanya itu adalah makhlukat lillah Subhanahu wa taala. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda besar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam, siang, asyams, matahari dan bulan. La tasjudu lisyams, janganlah kalian sujud kepada matahari, wala lil-qamar, jangan kalian sujud kepada al-qamar. Wasjudu lillah, sujudlah kepada pencipta matahari dan pencipta al-qamar. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membantah mereka kaum Majus. Kaum Majusi kan menyembah matahari karena mereka anggap matahari ini adalah makhluk yang luar biasa, agungnya, besarnya, mulianya, yang bisa menerangi seorang insan, yang bisa menerangi kaum muslimin di kehidupan dunia mereka. Jadi ketika mereka takjub dengan matahari, mereka menyembah matahari. Kaum Majus, orang-orang kufar. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wasjudulillah, sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari tersebut, yang menciptakan bulan tersebut, allazi khalaqahun, yang telah diciptakan, atau Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka semua, yakni menciptakan langit bumi, yang telah menciptakan asyams wal qamar, matahari, bulan, semuanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Jangan yang disembah makhluknya, yang disembah adalah al-khaliq yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada asy-syarhu, penjelasan dari Syekhuna hafizahullah wara'a dengan penjabaran yang ada dari sisi beliau hafizahullah wara'a. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.